sepi, sepi, sepi. Jika tak ada kamu, aku mati, mati, mati, mati. Jika engkau pergi. Sepi, sepi, sepi, jika tak